Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersua di acara kita, acara penyujuk hati, untuk kembali mencoba kita mengingatkan diri kita, menyadarkan kita betapa pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala masih sangat banyak yang harus kita coba untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-82 dari surah An-Nahl yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallau fa innama 'alaikal balaghul mubin. Jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu wahai Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-82 ini adalah suatu penegasan dari Allah, pernyataan yang sangat tegas dan cukup tajam dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kira-kira apa yang akan terjadi dan bagaimana cara menyikapinya. Ketika Allah sudah menjelaskan siapa dirinya, ketika Allah sudah menggambarkan betapa dirinya sangat sayang kepada manusia, Allah ciptakan segala sesuatu buat kebaikan manusia, buat kepentingan manusia, buat kenyamanan manusia di dalam menjalani kehidupannya, akan tetapi fa in tawallau, akan tetap ada fenomena di mana ada orang-orang yang tidak mau terima, pura-pura tidak tahu dengan segala informasi yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, merasa sangat terhina kalau ternyata dia mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut kalau kira-kira ketika dia mengikutinya banyak hal-hal yang mungkin tidak diinginkannya ketika dia mencoba untuk mengikuti ajaran agama Islam yang begitu sangat indah dan begitu sangat memberikan pengaturan kepada kehidupan manusia. Fa in tawallau, keberadaan Al-Qur'an, keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan risalah, Allah yang sudah membuka dirinya secara transparan, siapa aku? Aku adalah pencipta kamu. Namun walaupun begitu, Allah menggambarkan fa in tawallau, tetap ada orang-orang yang akan selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tergambar dari fenomena saat sekarang ini bahwa memang kalau dibandingkan antara jumlah orang muslim dengan orang non-muslim itu jauh lebih banyak orang non-muslim daripada muslim. Penduduk dunia berjumlah sekitar 5 miliar lebih, yang Islam itu hanya 1,5 miliar, 3,5 miliar lagi atau lebih itu adalah orang-orang non-muslim. Terbukti kembali memang fa in tawallau, betapa banyak orang-orang yang mendengarkan lantunan azan tapi tidak mampu membuat dirinya sadar. Betapa banyak orang yang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dibacakan di radio, dibacakan di masjid, dibacakan dalam acara-acara, namun tidak juga mampu membuat perasaannya menjadi teduh dan akhirnya mengakui bahwa dia harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada ustaz kita, Ustaz Ardiansah, kami persilakan. Baik, terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Ustaz Perdana, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjelaskan juga sifat daripada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah menyampaikan. Hal ini menjadi catatan penting bagi kita sekarang ini, para dai, bagi orang-orang yang menyampaikan dakwah atau mungkin bisa dikatakan juru dakwah. Tugas kita adalah menyampaikan. Jadi kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, kita bekali diri kita dengan ilmu sebanyak-banyaknya, kemudian ilmu yang ada pada diri kita itu kita sampaikan kepada masyarakat kita atau kepada siapa saja orang-orang yang dapat atau mau mendengarkan apa yang kita katakan. Mungkin dari kalangan keluarga kita, istri dan anak-anak kita, ya, atau siapa saja yang mau mendengarkan nasihat atau masukan dari kita. Inilah tugas kita. Ketika seorang da'i sudah melakukan hal itu, artinya telah menyampaikan apa yang ada pada dirinya dengan baik dan benar, maka berarti telah selesailah tugasnya, ya. Sementara hidayah atau berubah atau tidak berubahnya orang itu setelah kita sampaikan dakwah kepadanya, setelah kita sampaikan kebenaran kepadanya, itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat zalimlah kita atas diri kita sendiri kalau sekiranya kita memaksakan diri kita, ya, apalagi kita sampai bermuram diri, bahkan mengatakan aku telah menjadi orang yang sangat gagal karena orang tidak mendengarkan apa yang aku sampaikan. Ya, kita berarti telah menzalimi diri kita. Artinya kita telah membebani diri kita di luar daripada kemampuan kita, karena kita tidak mampu untuk memberikan hidayah, petunjuk atau merubah orang dari yang tidak baik kepada yang baik, atau dari yang baik kepada yang lebih baik. Karena itu adalah semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apa? Al-balagh al-mubin, menyampaikan dengan terang benderang. Kita sampaikan hukum itu apa adanya. Kita sampaikan akidah itu seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Perdana, sifat-sifat Allah, ya, bagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, kita sampaikan apa adanya, ya, sebagaimana Allah mensifatkan atau menyebutkan tentang kriteria atau ciri daripada zatnya, maka itulah yang kita sampaikan. Kalaupun ada orang yang menolak dari apa yang kita sampaikan, atau bahkan mungkin mencemoohkan kita, maka itu bukanlah sesuatu yang perlu kita membuat kita menjadi mundur dari dakwah itu, apalagi bersedih hati, atau bahkan mungkin kita mencerca diri kita sendiri dengan orang yang tidak berhasil, tidak. Tapi kita harus yakin bahwa hidayah itu milik Allah, yang menjadi tugas kita adalah menyampaikan. Nah, ini yang menjadi catatan penting bagi para duat, sehingga mereka tidak pernah merasakan bosan, apalagi putus asa dalam dakwah mereka. Karena tugas kita adalah menyampaikan, ya, tugas kita adalah menyeru kepada orang lain, sedangkan hidayah itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang apa? Mukjizat ada pada diri beliau. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui dan mendukung atau bahkan menolong apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi betapa banyak orang-orang yang bahkan di dalam lingkaran keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mengikuti, bahkan menjadi musuh besar bagi Islam. Ini menjadi hal yang harus kita sadari, karena kita sering menjumpai orang-orang yang merasa dirinya itu gagal di dalam dakwah. Dakwah itu tidak pernah gagal selama kita sampaikan dengan baik dan benar. Masalahnya apakah ada perubahan atau tidak ada perubahan. Masalah perubahan itu bukan tugas dan tanggung jawab kita. Jadi dengan demikian, kapan dan dimanapun dakwah itu kita sampaikan, kita akan menjadi orang yang senantiasa optimisme. Hanya saja yang perlu kita jadikan catatan saat sekarang ini adalah banyaknya para da'i, kitalah yang menyampaikan agama ini, mungkin cara kita menyampaikan kurang menarik, atau waktunya yang kurang tepat, atau bahan materi yang kita sampaikan itu malah membingungkan bagi orang lain, atau boleh jadi malah menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat itu. Nah, ketika hal-hal ini terjadi, maka wajar kalau terjadi penolakan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, di masyarakat yang sudah mengenal madhab Syafi'i, Anda sampaikan madhab Hambali, maka akan terjadi kontra di situ, dan terjadilah di situ penolakan-penolakan. Jangan salahkan masyarakatnya, tapi salahkanlah diri Anda, ya, atau cara Anda masuk ke situ salah. Apalagi mungkin dalam satu komunitas yang sudah sangat mengerti madhab Syafi'i, kemudian Anda salahkan madhab Syafi'i itu dan Anda benarkan madhab yang lain, seperti madhab Hambali atau madhab Maliki, atau bahkan mungkin Anda mengkafirkan mereka atau membid'ahkan mereka, maka hal ini akan menimbulkan permasalahan, dan ketika itu Anda akan ditolak. Jadi yang salah itu bukan masyarakatnya, tapi cara Anda menyampaikan, para da'i, para juru dakwah itu tadi, disitulah yang terjadi atau letak kesalahannya. Jadi kembali kepada apa yang kita lihat dari ayat ini, bahwa tugas kita adalah menyampaikan. Sampaikanlah dakwah Islam itu dengan baik dan benar. Baik sesuai dengan maqala Allah wa maqala Rasul, dan benar adalah dengan cara-cara yang tepat dengan cara-cara yang santun, tidak memaksa dan tidak pula merasa menggurui. Jangan kita menganggap bahwa orang-orang tua kita yang tinggal di kampung itu, mereka itu orang bodoh dan dungu yang tidak mengerti sama sekali. Boleh jadi kita baru membaca kemarin, mereka telah mengetahuinya 10 tahun yang lalu. Ini menjadi kesadaran bagi kita, semoga kita tidak menjadikan mereka sebagai orang-orang yang kita lebih pintar daripada mereka. Mungkin itu tambahan. Iya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali yang disampaikan Ustaz Adi tadi. Ada satu hal yang patut untuk kita renungkan bersama, sebagaimana tadi disampaikan, di dalam menyampaikan ajaran agama tidak boleh memaksa. Karena memang ayat ini pada intinya menggambarkan kepada kita tidak ada pemaksaan di dalam pengajakan. Fa in tawallau fa innama 'alaikal balaghul mubin. Kalau mereka tidak mau ikut, tidak mau masuk ke dalam Islam, tidak mau mengikuti manhaj Allah, maka engkau tidak berhak untuk memaksa mereka, wahai Muhammad. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Ardi tadi seharusnya patut kita renungkan, patut kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, bahwa tidak boleh memaksa, kecuali misalnya bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya, pemimpin untuk memberikan rasa nyaman kepada rakyatnya. Selebihnya daripada itu, ketika menyampaikan agama, jangan pernah memaksakan. Yang penting bagaimana membuat umat ini tertarik untuk melaksanakan agama. Ketika mereka sudah melaksanakan salat, tinggal diarahkan saja bagaimana pelaksanaan salat tanpa memaksakan satu mazhab tertentu kepada mereka. Yang mana yang mereka sukai itu adalah yang terbaik untuk mereka laksanakan. Jangan mazhab kita paksakan kepada orang lain, karena mazhab itu sama saja satu sama lain. Jangan memaksakan pendapat kita kepada orang lain yang sebenarnya bukan merupakan satu ya hal yang esensial atau merupakan bagian daripada akidah, ya. Ketika hanya masalah furu' agama, hanya masalah bagaimana meletakkan tangan ketika salat misalnya, atau bagaimana teknik berwuduk misalnya dengan melebihkan, selagi dia masih tepat berada misalnya tangan sampai ke batas siku, itu sudah merupakan satu hal yang diajarkan oleh agama. Selebihnya itu adalah hal-hal yang merupakan pemahaman dari para mujtahid kita. Sekali lagi, mari coba untuk menyampaikan risalah agama ini dengan cara yang lembut, dengan wawasan yang lebih bijaksana, karena ini akan mampu membuat orang semakin tertarik untuk melaksanakan ajaran agama ini. Sebaliknya, ketika kita memaksakan, yang terjadi adalah mereka malah akan menjauh dari kita, dan ini tidak akan membuat ajaran agama ini menjadi lebih baik. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan membuat kita semakin bersemangat untuk melaksanakan ajaran agama kita dan tetap beribadah dan tingkatkan kualitas ibadah kita. Insyaallah Allah akan selalu menyayangi kita. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.